Hey, kita kan 5 orang nih. Hmm. Berarti baksonya 5, Bro. Sate 25 tusuk, terus bakwan sama tahu Sumedang deh. Sip. Nah, udah siap nih makanan nih. Yoi. Kita butuh yang seger-seger nih buat buka puasa nanti. Wait, udah siap dong. Nih, teh pucuk harum, minuman favorit berbuka kita. Dan kita ramean, pasti kurang lah. Tenang. Banyak kok teh pucuk harumnya. Oh. Ada juga yang ukuran jumbo. Pas banget buat buka puasa rame-rame. Segernya enak banget nih, bikin haus lewat. Ya iyalah, mau buka puasa di luar atau di dalam rumah, wajib teh pucuk harum. Segernya bikin buka puasa pasti lebih seru. Karena teh pucuk harum dibuat dari pucuk teh pilihan. Gak nyangkut di leher dan bikin haus lewat. Bro, lagi dong teh pucuk harumnya. Haus apa suka banget. Teh pucuk harum, teman wajib buka puasa di mana aja. Ini wajib.